kitab Tauhid. Masih menjelaskan hadis Abu Waqid Al-Laisi radhiyallahu ta'ala anhu. Telah kita sebutkan di antara faedah-faedah hadis tersebut. Ya. Di mana orang yang ngalap berkah dengan pepohonan, kuburan dan juga bebatuan yang termasuk di antara kesyirikan. Jangan sampai kita tertipu dengan apa yang dilakukan orang awam. Ya. Walaupun mereka mengira itu adalah suatu kebaikan. Nah, tapi sebenarnya itu adalah kesyirikan. Jangan tertipu dengan apa yang dilakukan kebanyakan awam. Kemudian juga telah kita jelaskan bahwasannya yang menjadi timbangan dan patokan dalam hukum-hukum itu sesuai dengan makna-maknanya, bukan dengan nama-namanya. Walaupun nama-namanya dirubah, tapi kalau maknanya sama, maka dihukumi sama dalam hukumnya. Telah kita contohkan beberapa contoh seperti minuman khamar, walaupun dirubah namanya zaman sekarang ini menjadi minuman segar atau yang lain sebagainya, kalau hakikatnya memabukkan maka dihukumi khamar. Begitu juga dukun, walaupun namanya dirubah menjadi orang pintar atau lain sebagainya, kalau hakikatnya sama, melakukan praktek perdukunan, disebut sebagai dukun. Dihukumi dengan hukum yang sama. Al-ismu la yughayyirul haqiqah. Nama itu tidak merubah hakikat sesuatu. Ya, walaupun dirubah-rubah namanya, kalau hakikatnya sama, maka hukumnya pun sama. Nah, dan juga telah kita jelaskan hadis ini menunjukkan tentang salah satu ciri di antara ciri-ciri kenabian, di mana apa yang disebutkan oleh Nabi SAW terjadi sebagaimana apa yang diberitakannya, bahwasanya umat ini benar-benar mengikuti umat-umat sebelumnya. Latarkabunna sunana man kana qablakum. Sungguh kalian akan mengikuti tradisi-tradisi orang-orang sebelum kalian. Sejengkal demi sejengkal, sehasta demi sehasta, sampai walaupun mereka masuk ke lubang dob, kalian akan memasukinya. Terbukti apa yang diucapkan oleh Nabi SAW. Sekarang ini banyak di antara kaum muslimin yang mengikuti tradisi-tradisi kebiasaan-kebiasaan Alkitab, baik Yahudi ataupun Nasrani, atau tradisi-tradisi orang-orang musyrik. Yeah. Padahal Nabi SAW melarang kita menyerupai orang-orang kafir, baik dari kalangan ahlu kitab ataupun dari orang-orang musyrik. Man tashabbaha biqaumin fahuwa minhum. Barang siapa yang menyerupai suatu kaum, maka dia bagian dari kaum tersebut. Yeah. Gak usah kita menyerupai kebiasaan-kebiasaan khusus orang Yahudi, orang Nasrani, orang-orang musyrik, baik dalam masalah adat istiadat, apalagi dalam masalah agama. Nah, agama kita ini mulia. Hendaklah kita bangga dengan agama kita. Hendaklah kita mengagungkan syiar-syiar agama kita. Wa may yu'andim sya'airullah fa innaha min taqwal qulub. Barang siapa yang mengagungkan syiar-syiar Allah Subhanahu wa taala, sesungguhnya itu ketakwaan dari hatinya. Sebagai seorang muslim, hendaklah kita mengagungkan syiar-syiar Allah, syiar-syiar Islam. Jangan terbalik, seorang muslim mengikuti gaya hidupnya orang-orang kafir atau mengagungkan syiar-syiar kekafiran, membesar-besarkan kebiasaan dan tradisi-tradisi orang-orang kafir. Nah, tidak boleh kaum muslimin demikian. Yang selayaknya mengagungkan syiar-syiar Allah. Nah, qala al-musannif, berkata al-musannif rahimahullahu ta'ala, wa fihi at-tanbih ala masail qabr. Dan hadis ini merupakan tanbih, peringatan terhadap pertanyaan-pertanyaan di alam kubur, yang dikenal dengan fitnatul qabr, fitnah kubur. Pertanyaan di alam kubur disebutkan dalam satu hadis berkaitan dengan tiga perkara, yaitu man rabbuka, siapa rabbu, wa man nabiyuka, siapa nabimu, wa ma dinuka, dan apa agamamu. Ini disebut dengan fitnatul qabr, fitnah kubur. Yusabbitu Allahu alladhina amanu bil qawli tsabiti fil hayati dunya wa fil akhirah. Allah Subhanahu wa taala mengokohkan orang-orang yang beriman dengan ucapan yang teguh, yang kokoh di kehidupan dunia dan kehidupan akhirat. Orang mukmin yang di dunia meyakini dan ridha Allah Subhanahu wa taala sebagai Rabb-nya, Islam sebagai agamanya, dan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya, akan sangat mudah untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Adapun orang-orang munafik yang di dunianya mengucapkan Rabb-nya Allah, nabinya Nabi Muhammad, agamanya Islam, tapi tidak meyakini dalam hatinya, hanya sekedar ucapan saja di dunianya, akan sulit sekali untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan tersebut. Rasulullah menyebutkan tentang orang-orang munafik ketika diberi pertanyaan tadi, man rabbuka, siapa rabbmu, wa man nabiyuka, siapa nabimu, wa ma dinuka, dan apa agamamu. Orang munafik mengatakan, ha ha, la adri, saya tidak tahu. Sami'tun nasa yaquluna faqultu, aku hanya mendengar manusia mengucapkannya, aku pun ikut mengucapkannya. Ini orang-orang munafik hanya ikut-ikutan saja, mengucapkan kalimat-kalimat tadi tapi tidak meyakini dalam hatinya. Nah, Beda halnya dengan orang yang benar-benar ridha Allah sebagai Rabbnya, Nabi Muhammad sebagai nabinya, Islam sebagai agamanya, dia akan merasakan lezatnya keimanan. Sebagaimana sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Dzaqa ta'mal iman man radiya billahi robba wa bil islam dinan wa bi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya." Akan merasakan lezatnya keimanan. Barang siapa yang ridha Allah subhanahu wa ta'ala sebagai Rabbnya, dan juga ridha Islam sebagai agamanya, dan dia ridha Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai nabinya. Nah, ya. Sehingga tiga perkara yang wajib untuk kita ketahui, ya, adalah ma'rifatullah wa ma'rifatun nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Ya. Ini ilmu yang wajib untuk diketahui. Sebagaimana Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimallahu taala dalam kitab beliau Al-Usul Salasah, nah, i'lam rahimakallah annahu yajibu alaina ta'allumu arba'i masail. Al-ilmu wa huwa ma'rifatullah wa ma'rifatun nabiyhi wa ma'rifatu dinil Islam bil adillah. Ya, ketahuilah, mudah-mudahan Allah merahmatimu. Sesungguhnya wajib bagi kita untuk mempelajari empat permasalahan. Yang pertama adalah ilmu. Dan ilmu yang penting kita ketahui adalah mengenal Allah, mengenal nabinya, dan mengenal agama Islam dengan dalil-dalilnya. Dikarenakan perkara ini merupakan tiga perkara yang akan dipertanyakan di alam kubur, yang dikenal dengan fitnah kubur. Yeah. Fitnah kubur ini ujiannya sangat menegangkan. Nah, yeah. Hanya beberapa orang saja yang terhindar. Kilatan pedang di atas kepala mereka sebagai fitnah. Yang ujian di alam kubur. Pertanyaan-pertanyaan yang disebutkan tadi. Nah, dari hadis yang kita bahas ini juga menyebutkan tentang pertanyaan-pertanyaan di alam kubur. Amma man rabbuka, adapun pertanyaan siapa rabbmu, fawadih, maka jelas. Yeah. Jelas dalam hadis Abi Waqid Al-Laisi yang kita bahas dalam kitab ini. Wa amma man nabiyuk, adapun tentang pertanyaan siapa nabimu, fa min ikhbarihi bi anba'il ghaib. Yeah. Maka dari hadis tadi, nah, berkaitan dengan pertanyaan siapa nabimu, dari berita Nabi SAW terhadap perkara yang gaib. Yeah. Nabi SAW menyebutkan bahwasannya kalian, wahai kaum muslimin, akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelum kalian. Nabi memberitakan tentang apa yang akan terjadi pada kaum muslimin setelah meninggalnya. Nah, dan wajib bagi kita untuk meyakininya dan membenarkan apa yang diucapkan oleh Nabi SAW. Dikarenakan beliau tidak berbicara dengan hawa nafsunya, dan bukan berarti Nabi mengetahui yang gaib. Akan tetapi itu merupakan berita dari Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya yang disampaikan kepada umatnya. wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Nabi tidak bicara dengan hawa nafsunya, akan tapi merupakan wahyu yang diwahyukan. Wa amma ma dinuka, ada pun pertanyaan, apa agamamu? Dari hadis tadi bisa diambil dari pernyataan famin khulihim, dari ucapan mereka ija'al lana ilaha ila akhirih, buatkan untuk kami Tuhan sebagaimana mereka memiliki Tuhan. Akan ditanya tentang agamanya. Sehingga hadis yang kita bacakan tadi Abu Al-Waqid Al-Laisi, nah ini juga berkaitan dengan pertanyaan-pertanyaan di alam kubur tentang siapa Rabbmu dan juga siapa Nabimu dan apa agamamu. Wa fi fadlin lainnya anna syirka la budda ay yaqa fi hadhihi al-ummah, bahwasanya kesyirikan mesti terjadi pada umat ini. Nah, khilafan liman idda'a khilaf dzalika, berbeda dengan orang yang mengaku, menyatakan, menyelisihi pendapat tersebut. Sekali lagi, kesyirikan mesti terjadi kepada umat ini. Nah, sebagaimana yang diberitakan oleh Nabi SAW tadi, bahwasannya kaum muslimin akan mengikuti kebiasaan-kebiasaan orang-orang sebelumnya dari kalangan ahlu kitab Yahudi, Nasrani, atau orang-orang musyrik. Nah, artinya sebagian kaum muslimin terjatuh kepada kesyirikan. Ini sebagai bantahan kepada sebagian kelompok yang mengatakan tidak mungkin kaum muslimin terjatuh kepada kesyirikan. Kita ini sholat, kita ini puasa, tidak mungkin terjatuh kepada kesyirikan. Nah, ini dibantah dengan hadis ini. Oleh karena itu, jangan sampai kita merasa aman dari kesyirikan. Kenapa? Kesyirikan ini bisa terjadi pada umatnya Nabi Muhammad SAW. Apalagi semakin jauh dari ilmu, semakin jauh dari kenabian, maka sangat rentan sekali terjatuh kepada kesyirikan. La ya'ti zamanun illa walladhi ba'dahu sarun minhu sami'tuhu min nabiyikum sallallahu alaihi wasallam. Anas bin Malik mengatakan, tidak datang suatu zaman melainkan yang setelahnya lebih jelek daripada zaman yang sebelumnya. Aku mendengar ucapan ini dari Nabi kalian, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau di sisi ekonomi, transportasi mungkin zahirnya maju dengan bertambahnya zaman ini. Dari sisi transportasi mungkin lebih baik. Tapi dalam masalah akidah, dalam masalah akhlak, bertambah zaman semakin jelek keadaan manusia. Nah, semakin jauh dari zaman kenabian, maka semakin jauh dari ilmu. Bagi sekarang ini, kesyirikan sudah mewabah di tengah-tengah masyarakat kaum muslimin. Nah, ngalap berkah dengan kuburan sudah menjadi tradisi. Ngalap berkah dengan bebatuan, pepohonan. Ngalap berkah dengan suatu mata air tertentu. Nah, malah berkah dengan sumur, sudah jadi tradisi. Nah, ini menunjukkan bahwasannya umat ini terjatuh kepada kesyirikan. Nah, ini sebagai peringatan supaya kita berhati-hati, jangan sampai termasuk di antara kaum muslimin yang terjatuh kepada kesyirikan. Ya, Wafihi al-ghadab inda ta'lim. Dan hadis ini juga menyebutkan faedah tentang marah ketika at-ta'lim, memberikan pengajaran. Ya. Nabi SAW ketika kaum muslimin yang baru masuk Islam meminta kepada Nabi agar dibuatkan batu anwat, dibuatkan suatu pohon sebagaimana dimiliki oleh orang-orang musyrik, ya, untuk menggantungkan senjata-senjata dalam rangka ngalap berkah. Ya. Kaum muslimin yang baru masuk Islam ini minta kepada Nabi SAW demikian. Maka Rasulullah marah ketika itu dan mengatakan Allahu Akbar. Wafi riwayatin Subhanallah. Ya. Mengagungkan Allah Subhanahu wa taala, mensucikan Allah dari berbagai macam kekurangan. Nah, ini menunjukkan tentang bolehnya marah ketika ta'lim. Ya. Tentu dalam batasan-batasan yang tidak keluar dari apa yang disyariatkan. Ya, ketika ta'lim misalkan ada muridnya yang main-main, kita marah. Ya. Tidak mengapa mengingatkannya. Ya. Kenapa? Dikarenakan orang yang belajar harus menampakkan adab ketika dia belajar. Ya, tidak gaduh, tidak ribut, tidak mengganggu gurunya. Nah, sampai disebutkan Imam Asy-Syafi'i rahimallahu taala ketika beliau bermajlis di hadapan gurunya. Nah, ya, ketika membuka lembaran kertas saja, beliau pelan-pelan, Imam Asy-Syafi'i atau Imam Malik. Nah, pelan-pelan bukanya. Kenapa? Khawatir suara kertasnya ini mengganggu konsentrasi gurunya. Ya, adab yang baik. Nah, ya. Dalam buka kertas saja hati-hati sekali, pelan-pelan. Khawatir mengganggu konsentrasi gurunya. Nah, apalagi kalau sana ngobrol atau dia sibuk sendiri, gurunya lagi menerangkan, dia baca bacaan yang lain dengan keras misalkan bacaannya. Yeah. Nah, ini menunjukkan kurang adab dalam menuntut ilmu. Nah, yeah, mengganggu konsentrasi gurunya. Nah, sehingga sekali lagi dari hadis tadi menunjukkan tentang al-ghadab inda ta'lim, bolehnya marah ketika ta'lim. Ya. Yeah. Ketika diperlukan. Nah, boleh marah ketika ta'lim. Ya. Yeah. Sebagaimana Nabi SAW tadi ketika mengajari, nah, kaum muslimin yang baru masuk Islam, ya, yeah, ketika mereka meminta untuk dibuatkan pohon untuk ngalap berkah, Rasulullah marah. Ya. Yeah. Nah, tapi tadi dengan batasan-batas syariat, ya, barakallahu fikum, tidak berlebih-lebihan. Nah, marah ketika ta'lim sampai misalkan nampar muridnya, ini nggak boleh. Ya, nah, nggak boleh mukul pada bagian wajah. Nah, marah ketika nak ta'lim pukul muridnya sampai membekas misalkan, tidak. Nah, tentu pada batasan-batasan yang wajar tadi disebutkan. Wa anna ma damma Allahu bihi al-yahuda wan nasara fa innahu lana linuhdhirahu. Qala al-muslim. Dan sesungguhnya apa-apa yang Allah Subhanahu wa taala cela kepada Yahudi dan Nasrani, maka itu pun bagi kita, supaya kita menjauhinya, supaya kita menjaga diri kita jangan sampai terjatuh kepada perkara-perkara yang dicela oleh Allah Subhanahu wa taala. Ya. Ketika Allah Subhanahu wa taala mencela perbuatan-perbuatan orang-orang Yahudi, maka perbuatan-perbuatan itu juga tidak boleh untuk kita lakukan. Nah, ya, banyak perbuatan-perbuatan Yahudi ataupun Nasrani yang disebutkan dalam Al-Quran ataupun Sunnah. nang ibadah mereka, ya, yang sifatnya siulan dan tepuk tangan, nyanyi-nyanyi. Maka ini pun berlaku bagi kita, larangan tersebut. Nah, laknat Allah kepada Yahudi dan Nasrani yang mereka menjadikan kuburan nabi-nabi mereka sebagai masjid. Ini pun berlaku bagi kita sebagai kaum muslimin. Ya. Tidak boleh untuk menjadikan kuburan nabinya sebagai masjid. Nah, wa amma man da'ahu ba'd al-muta'akhirin min annahu yajuju at-tabarruk bi athari as-salihin fa mamnu'un min wujuh. Adapun apa yang disebutkan oleh sebagian dari kalangan mutaakhirin, ya, bahwasanya boleh ngalap berkah dengan bekas-bekas orang-orang soleh, maka ucapan ini terlarang, ya, dari beberapa sisi. Ya, ada sebagian mengatakan boleh kita ngalap berkah dengan bekas wudunya orang yang soleh. Ya, ngalap berkah dengan sisa-sisa makanan orang yang soleh. Ngalap berkah dengan mencium tangan orang yang soleh. Sampai dicium terus habis-habisan menciumnya. Bahkan bukan hanya tangan saja. Nah, ya, mencium keningnya, ya, atau mencium anggota badannya dalam rangka ngalap berkah, ya, kepada orang yang soleh. Nah, padahal perbuatan ini perbuatan yang terlarang. Nah, ini bisa diambil dari beberapa sisi larangan tersebut. Ya. Yeah. Seperti sebutkan tadi, sebagian mutaakhirin, ya, di antaranya Imam An-Nawawi dan Ibnu Hajar, ada yang berpendapat tentang bolehnya ngalap berkah dengan bekas atau sisa-sisa orang-orang soleh. Tapi pendapat ini pendapat yang keliru, ya, pendapat yang salah. Nah, ini dari beberapa sisi. Minha di antaranya, an-nasabikin al-awwalin minas sahabah wa man ba'dahum lam yakunu yaf'aluna dhalika ma'a ghairin nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya. Sesungguhnya pada generasi awal, ya, para generasi awal dari kalangan sahabat dan juga orang-orang setelah mereka, mereka tidak melakukan hal itu kepada selain nabi sallallahu alaihi wasallam. Para sahabat, para tabi'in, ya, mereka tidak ngalap berkah kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, ya, sehingga tidak selayaknya bagi seorang pun di zaman ini, ya, untuk melakukan perkara tersebut. Ngalap berkah kepada selain Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan, ya, sebagian menyatakan bahwasanya ada pahala dengan ngalap berkah, ya, terhadap bekas-bekas orang-orang soleh. Nah, sendal ini misalkan, sendalnya wali fulan, ngalap berkah dengan sendal yang dianggap sebagai wali tersebut. Ya. Atau misalkan tempat duduk ini, kursi ini, kursinya wali fulan, ngalap berkah dengan kursi yang pernah diduduki oleh wali tersebut. Ya. Ini tidak boleh dilakukan seperti itu. Nah, dikarenakan generasi pertama dalam Islam ini, kalangan sahabat, kemudian para tabi'in, Mereka tidak melakukan hal itu kepada selain Nabi SAW. La fi hayati wala ba'da mawati. Tidak pada masa hidupnya Nabi SAW. Tidak juga setelah meninggalnya Nabi SAW. Ketika Rasulullah hidup, tidak ada di antara mereka yang kalah pekah dengan Abu Bakar atau Umar. Begitu pun setelah Rasulullah meninggal dunia, tidak ada di antara mereka yang kalah pekah kepada Abu Bakar dan Umar. Nah, ya. Mereka hanya lakukan kepada Nabi SAW saja. Kenapa? Dikarenakan jasad Nabi itu barokah. Ya. Sehingga para sahabat berebutan mengambil bekas air wudhu Nabi SAW. Nah, ya. Berkah jasad Nabi SAW. Jadi di antara sahabat ada yang menyimpan bekas-bekas Nabi SAW. Ada yang menyimpan rambutnya Nabi SAW. Nah, atau bejananya Nabi SAW. Dan ini khusus bagi Nabi saja. Tidak ada di antara sahabat yang menyimpan rambutnya Abu Bakar, Umar, dan mengalah berkah tidak ada. Nah, walau kana khairan la sabakuna ilaih. Kalau seandainya ngalap berkah kepada seseorang selain Nabi SAW itu adalah perkara yang baik, niscaya mereka, para sahabat, akan mendahului kami. Kenapa? Dikarenakan mereka adalah orang-orang yang bersegera dalam melaksanakan kebaikan-kebaikan. Mereka orang yang berlomba-lomba dalam melaksanakan kebaikan. Kalau itu baik, niscaya mereka akan mendahului kami. Memberikan contoh. Wa afdalu sahabah Abu Bakar wa Umar wa Utsman wa Ali. Sahabat yang paling afdal Abu Bakar, Umar, Utsman dan juga Ali. Wa qad syahida lahumun Nabi sallallahu alaihi wasallam fi man syahida lahu bil jannah. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam telah mempersaksikan kepada mereka Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali mempersaksikan bahwasanya mereka adalah orang yang akan masuk ke dalam surga. Nah, wa ma fa'alahu ahadun min ashabi wa tabi'in ma ahadin min ha'ula'i sadah. Salah seorang di antara sahabat dan juga tabi'in tidak melakukan perkara tersebut, tidak ngalap berkah kepada salah seorang di antara sahabat-sahabat yang mulia tadi. Para pembesar-pembesar sahabat. Nah, padahal kita sebutkan tadi, Abu Bakar orang yang sangat soleh sekali, sahabat yang paling mulia, sahabat yang paling cintai oleh Nabi SAW. Apakah ada riwayat bahwa sahabat yang lainnya setelah meninggalnya Rasulullah SAW malah berkah kepada Abu Bakar? Nah, perebutan bekas wudunya Abu Bakar, tidak ada riwayat yang demikian. Kenapa? Dikarenakan mereka memahami bahwa tidak boleh ngalap berkah kepada seorang pun selain Nabi SAW. Nah, kalau ngalap berkah dengan ilmunya, ini dihasil. Dikarenakan ilmu itu ya barokah. Tapi kalau ngalap berkah dengan jasadnya, mencium-cium tangannya, berebutan dengan bekas ininya, bekas itunya. Ini hanya pada Nabi SAW saja. Nah, wala falau tabi'una ma'asadatihim fil ilmi wa din. Dan juga tidak dilakukan oleh para tabi'in kepada para pembesar-pembesar tabi'in dalam masalah ilmu dan agama. Tidak malah berkah dengan jasadnya atau bekas-bekasnya. Wahumul uswah, dan mereka adalah suri teladan bagi kita. Fala yajuju ayyuqasa ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ahadun minal ummah, dan tidak boleh dikiaskan terhadap Rasulullah sallallahu alaihi wasallam seorang pun dari umat ini. Nah, kenapa alasan yang menyatakan boleh ngalap berkah kepada orang-orang saleh? Alasannya para sahabat saja ngalap berkah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Maka jawabannya tidak bisa dikiaskan Nabi dengan orang-orang soleh yang lainnya. Tidak bisa dikiaskan. Apa buktinya? Para sahabat memahami bahwasanya ini khusus bagi Nabi saja. Kenapa dikatakan setelah meninggal Nabi mereka janganlah berkah dengan Abu Bakar, nah, ya, ataupun Umar. Wahai Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam fi hal hayati khasa'is katsira la yasluhu ayusharikahu fihi ghairu. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya, dalam keadaan beliau masih hidup memiliki kehususan-kehususan yang banyak, ya, yang tidak bisa disedikati oleh yang lainnya. Ya. Nabi memiliki kehususan-kehususan yang banyak, yang tidak ada pada yang lainnya. Ya. Seperti nikah lebih dari 4 istri. Ini khusus dia, khusus Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Tidak boleh bagi yang lainnya dari umat Nabi SAW ini nikah lebih dari 4 istri. Termasuk di antara khususan Nabi SAW dalam masalah tabaruk ini, ngalah berkah dengan jasad Nabi SAW ini khusus bagi Nabi. Ada masalah Nabi tidak boleh. Ya, termasuk di antara contohnya ketika Nabi SAW lewat 2 kuburan, kemudian Rasulullah mengambil telapak kurma, mematahkannya, kemudian menancapkannya kepada 2 kuburan tersebut. Ya, dengan alasan, nah, bahwasanya kedua penghuni kuburan ini yu'adzabani, sedang diadab. Ini alasannya. Ya, alasannya itu. Nah, dikatakan khabar dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Sehingga Rasulullah SAW menangkapkan, ya, 2 pelepah kurma tadi yang masih basah. Nah, dengan harapan Allah Subhanahu wa taala meringankan adabnya selama, ya, pelepah kurma ini masih basah, tidak kering. Nah. Ini khusus bagi Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nah, sehingga dia disyariatkan, ya, bagi kita untuk menancapkan pohon ini, pohon itu di kuburan, misalkan, ya, dengan alasan untuk meringankan azab. Nah, bisa jadi saat dia langsung dia menuju, oh, kuburan ini sedang diadab, ya, sehingga dia tancapkan. Nabi SAW menancapkan dikarenakan Allah memberitahu kepada Nabi kuburan ini sedang diadab, ya. Sehingga Nabi memotong pelepah kurma dan menancapkannya tadi. Ini khusus bagi Nabi SAW. Nah, dan masih banyak lagi kehususan-kehususan Nabi SAW. Wa minha, dan di antara faedahnya, anna fil man'i an dalika saddan li dari'ati syirki kama la yukhfa. Sesungguhnya larangan hal itu, ya, larangan ngalap berkah dengan pohon, batu, kuburan, ini sebagai saddan li dari'ati syirik, ya, untuk menutup, nah, pintu yang mengantarkan kepada kesyirikan, untuk menutup celah yang menyebabkan terjatuh kepada kesyirikan. Ya, bisa jadi awalnya ngalap berkah, ujung-ujungnya diibadahi pohon tersebut, diibadahi batu tersebut. Ya, mempersembahkan persembahan-persembahan kepada pohon atau batu yang dianggap berkah tersebut. Ini dia tersamakan. Ya. Dan banyak yang seperti itu. Ya. Dari ngalap berkah ini akhirnya mengibadahi, ya, batu-batu atau orang-orang yang dianggap soleh, orang-orang yang dianggap wali tersebut. Nah, wallahu a'lam bishawab. Ada pertanyaan? Bismillah, Ustaz, bagaimana caranya agar kita bisa menangis ketika sholat? Padahal usaha-usaha agar khusyuk dalam sholat itu sudah kami lakukan. Anak-anak sudah mulai bisa dikondisikan, tapi iman ini rasanya tidak bertambah-tambah. hati pun juga masih keras saja. Nah, berilah kami nasihat. Barakallahu fikum. Perlu kita ketahui bahwasanya menangis ketika sholat itu ada yang dihasung, ada juga yang tidak boleh. Nah, menangis ketika sholat yang dihasung, kalau seandainya kita mentadaburi, mentafakuri apa yang kita baca dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala ataupun dari bacaan-bacaan sholat kita, kemudian kita merasa takut, kemudian kita menangis karena takut adab Allah Subhanahu wa Ta'ala, atau kita menangis karena rindu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yang semacam ini dihasung. Nah, Allah Subhanahu wa Ta'ala memuji orang-orang yang menangis dalam salatnya. Allah mengatakan innal ladzina utul ilma min qablihi idza yutla 'alaihim yakhruuna lil adqani sujjada. Nah, sesungguhnya orang-orang yang diberi pengetahuan sebelumnya, apabila Al-Quran dibacakan kepada mereka, mereka menyungkur atas muka mereka sambil bersujud. Wa yaquluna subhana rabbina in kana wa'du rabbika rabbina tamfa'ula. Mereka berkata, Maha suci Rabb kami, sesungguhnya janji Rabb kami pasti dipenuhi. Wa yakhruna lil adqani yabkuna wa yaziduhum khusyu'a. Dan mereka menyungkur atas muka mereka sambil menangis dan mereka bertambah khusyuk. Ini pujian bagi orang yang menangis ketika dibacakan Al-Quran. Dan juga ayat yang lainnya Allah mengatakan wa mimman hadaina wajtabaina idza tutla alaihim ayatu rahmani kharu sujjada wa bukiya. Dan orang-orang yang telah kami beri petunjuk dan telah kami pilih, apabila dibacakan ayat-ayat Allah yang Maha Rahman, yang Maha Pemurah, dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada mereka, maka mereka menyungkur dengan sujud dan menangis. Nah, ini pujian sekali lagi bagi orang yang menangis ketika dibacakan ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan dalam satu hadis dari Abdullah bin Sikhir radhiyallahu ta'ala anhu, ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yusalli wa fi sadrihi azizun ka azizir raha minal buka. Aku pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam salat, ketika itu beliau menangis dari dada beliau terdengar suara layaknya air yang mendidih. Nah, nangis terseduk-seduk, tersedak-sedak. Nah, ya seperti suara air yang mendidih. Oke. Ini juga bahasa Nabi SAW. Beliau pun menangis ketika sholat. Ketika Nabi SAW sakit keras, nah, ada seseorang yang menanyakan sholat siapa imamnya. Rasulullah mengatakan muru Abu Bakar, fadhu sholli binnas, perintahkan Abu Bakar untuk sholat mengimami manusia. Aisyah mengatakan inna Abu Bakrin rajulun raqiqun idza qara'a alaihi albuka atau idza qara'a ghalabahu albuka. Nah, sesungguhnya Abu Bakar itu orang yang sangat lembut hatinya. Idza qara'a ghalabahu albuka, apabila membaca Al-Qur'an tidak dapat menahan nangisnya. Ya Abu Bakar, subhanallah. Nah, ya. Tapi Rasul tetap mengatakan muru Abu Bakar yusalli binnas. Rasul tetap mengatakan perintahkan Abu Bakar untuk sholat mengimami manusia. Nah, terus yang lain Aisyah mengatakan inna Abu Bakar idza qama fi maqamika lam yusmi'in nas minal buka. Sesungguhnya Abu Bakar apabila menggantikanmu sebagai imam, orang-orang tidak mendengar bacaan sholatnya dikarenakan tangisannya. Nah, ya. Sehingga hadis ini menunjukkan ya, bahwasanya menangis ketika sholat ya, dikarenakan mentadaburi, mentafakuri ayat-ayat yang dibacanya atau mendengarkan ayat-ayat yang dibaca ya, atau dikarenakan dia khusyuk dengan bacaan-bacaan sholatnya sehingga tumbuh rasa takut kepada Allah dan juga rasa harap dan rindu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ini perkara yang dihasung dalam syariat ya. Bahkan orang semacam ini mendapatkan pujian. Nah, ini dinyatakan oleh Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu ta'ala, menangis ketika membaca Al-Quran ya, saat sujud juga dia menangis takut kepada Allah, dan juga ketika dia berdoa. Ini sifat orang-orang saleh ya. Bahkan orang semacam ini dia layak untuk mendapatkan pujian. Nah, adapun kalau menangis ketika sholat karena urusan duniawi ya, sedang sholat ingat hutang nangis ya, ini urusan duniawi. Nah, sedang sholat ingat musibah-musibah yang menimpanya, kemudian dia nangis, bukan karena dia takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan karena rindu kepada Allah subhanahu wa ta'ala, bukan dikarenakan ayat-ayat Al-Quran yang dibaca. Nah ya, tapi dikarenakan urusan dunia. Nah, ingat musibah yang menimpanya, kemudian ingat tadi banyak hutang ya, ingat ini, ingat itu ya. Sebenarnya mengatakan kalau tangisannya sampai ya keluar nah suara-suara dari mulutnya, apalagi sampai ya terseduk-seduk gitu, nah ini bisa membatalkan puasa, membatalkan apa, membatalkan sholat. Nah, kalau sampai demikian, kenapa dikatakan ini suara di luar sholat? Nah, bukan dikarenakan takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Yeah. Nah, tapi kalau tangisannya tidak sampai keras, nah, yeah, ini tidak batal sholatnya, tapi bisa mengurangi. Nah, mengurangi keutamaan sholatnya kalau menangisnya karena urusan-urusan dunia. Yeah. Nah, tapi kalau menangisnya karena takut kepada Allah, nah, ingat perkara-perkara akhirat ya, yeah, atau dikatakan merenungi ayat-ayat Allah subhanahu wa ta'ala, ini perkara yang dihasung ya, yeah. Nah, Nabi SAW pun menangis ketika sholat, Abu Bakar pun menangis ketika sholat, bahkan banyak contoh-contoh yang lainnya, ada yang sampai pingsan. Nah, ketika mendengar ayat-ayat tentang ancaman, ayat-ayat tentang adab neraka. Nah, ya, sehingga kalau kita ingin bisa menangis ketika sholat, ya tadi disebutkan menangisnya karena apa dulu? Ya, kalau ingin bernilai ibadah, maka hendaklah nah tangisan kita ya karena takut adab Allah, siksa Allah, karena rindu kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, dan tentu supaya kita bisa demikian, ya, hendaklah kita mentadaburi, mentafakuri ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ya, dengan sendirinya, ya, tiba-tiba mengalir air mata. Enggak dipaksa-paksakan, dipejam-pejamkan supaya nangis misalnya. Ya, demikian, dengan sendirinya. Nah, enggak tertahan kadang-kadang. Tiba-tiba air mata kita menetes. Nah, ketika kita mentadaburi, mentafakuri ayat-ayat yang dibaca, ini pentingnya khusyuk dalam sholat. Nah, wa inna lakabiratun illa al-khashiyin. Ya, sesungguhnya sholat itu berat. Ya, kecuali bagi orang-orang yang khusyuk dalam sholatnya. Qad aflal mu'minun alladina hum fi sholatihim khashiyun. Ya, berbahagia orang yang beriman, yang ada cirinya mereka adalah orang yang khusyuk dalam melaksanakan sholatnya. Nah, satu pertanyaan lagi. Apa dalil bahwasanya Allah dekat dan Allah Maha mengabulkan doa? Yeah. Ayat di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'a wa idza sa'alaka ibadi anni fa inni qarib ujibu da'wata da'i idza da'a. Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, katakanlah aku yang dekat. Nah, ujibu da'wata da'i idza da'a, aku mengabulkan doa. Bagi orang yang berdoa ketika dia berdoa. Ini dalil bahwasanya Allah itu qarib, dekat. Tapi dekat di sini perlu kita ketahui, bukan berarti dekat zatnya, ada di samping kita, ada di depan kita. Tapi dekat di sini dekat pertolongannya, dekat pengabulan doanya. Nah, sehingga Allah katakan, nah, dalam lanjutan ayat tadi, ujibu da'wata da'i idza da'a, aku mengabulkan doa orang yang berdoa ketika dia berdoa. Ini juga bahasa Allah dekat. Dekat dengan hamba-hambanya. Tapi sekali lagi bukan dekat zatnya, ada di samping kita, ada di depan kita, tapi dekat dalam bentuk pengabulan doanya. Dekat dalam bentuk pertolongannya. Nah, inna nasrallahi qarib, sesungguhnya pertolongan Allah dekat. Nah, sebagaimana dalam masalah ma'iyah, kebersamaan Allah Subhanahu wa taala. Allah bersama dengan makhluknya, bukan berarti Allah ada di samping kiri kanan makhluknya atau Allah menyatu dengan makhluknya. Adapun Allah katakan dalam ayatnya Ar-Rahmanu 'ala 'arsy istawa. Allah beristiwa, meninggi, menaik di atas arsy-Nya. Di arsy-Nya. Ars ini makhluk yang paling tinggi. Ini ars. Allah di ars-arsnya. Nah, tapi kebersamaan Allah bersama makhluknya ini kebersamaan dalam bentuk pengawasannya secara umum, pengawasan dalam bentuk ilmunya secara umum, dan juga kebersamaan dalam bentuk pertolongannya secara khusus kepada orang-orang yang beriman, kepada orang yang bertakwa, orang yang bersabar. Wallahu a'lam bishawab. Ilahuna subhanakallahumma bihamdik, ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.